Bolehkah membuat atau bergabung dengan forum-forum jual beli WA dengan orang-orang awam dengan konsekuensi gambar-gambar makhluk yang bernyawa masuk di HP kita? Nah, kan? Ini kan dah mulai kasus. Nah gitu ya. Begini ini kan kalau dikatakan jangan, enggak mungkin. Boleh, enggak mungkin. Maka dikasih aturan main. Paham ya? Maka dikasih aturan grup semuanya itu. Yang pertama supaya yang terlibat dalam grup tadi itu memiliki adab, dan jangan sampai ada perkara-perkara yang melanggar masuk di grup tadi. Sebab banyak orang awamnya. Paham ya? Jangankan dengan orang-orang awam, grupnya para ikhwal dikasih aturan main. Jembatan? Ya, supaya jangan sampai disalahgunakan. Supaya semuanya itu kembali pada kemaslahatan dan faedah. Ima faedah duniawiyah atau faedah diniyah. Paham tuh? Dikasih aturan main, barakallahu fikum. Kalau dikasih aturan main enggak bisa, ya sudah. Barakallahu fikum, jangan menggunakan seperti itu. Banyak cara yang lain untuk marketing bisnis atau info-info bisnis. Barakallahu fikum. Saya barakallahu fikum, ada yang bertanya, saya memiliki usaha hotspot yang menyediakan jasa internet. Apakah saya juga ikut menanggung dosa jika internetnya dipakai menonton video porno atau bermain judi online? Kalau antum tidak ada wanti-wanti atau warning sebelumnya dan tahu bakal digunakan seperti itu, iya, itu namanya meridhoi secara alami. Maka solusinya, kalau memang harus demikian, ditutup, apa namanya, diblokir, pastinya ya, diblokir semua situs-situs yang ke arah sana. Mungkin apa gak mungkin? Yang ahli gini, mungkin gak? Hah? Mungkin ya? Mungkin. Tutup semuanya. Sehingga pengguna net di tempatnya itu tidak bisa mengakses ke sana. Lebih mantap lagi dikasih keterangan di atas. Tidak untuk mesum. Atau gini. Gitu. Labas itu. Sebagai pengguna dakwah juga. Bisa ada yang membuat semacam aturan menggunakan net di tempat ini. Nih. Yang diharapkan penggunaannya hanya untuk perkara-perkara mubah atau maslahat duniawi atau maslahat din. Selebihnya kami enggak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Lihat saja apakah pasarnya masih ramai ataukah semakin sepi. Kalau antum melakukan lillahi ta'ala, insyaallah ta'ala, rezeki gak kemana-mana. Nah, mungkin nanti akan dijuluki apa nih, hotspot syar'i. Nah, jadi ya, apa namanya, bahasanya penjual jasa net yang syar'i, atau yang islami. Nanti ada kedai-kedai hotspot islami. Nah, mungkin gak? Mungkin, peluang itu. Barakallahu fikum. Ya Allah yang jagoan bisnis, segera digerakkan itu yang nuansa islami. Barakallahu'alaikum. Mungkin enggak? Mungkin saja. Tidak ada pangsanya sendiri. Orang baik itu masih banyak ya. Hah? Orang di bidang perhotelan itu kan umum. Dibikin gebrakan baru, hotel syariah. Laku enggak? Oh, laku keras. Itu bagus untuk kita-kita orang ini ya. Nah, kan gitu ya, yang terpaksa harus pakai hotel milih seperti itu, terpaksa. Berarti kan ya nggak biasa pakai hotel, terpaksa pakai hotel. Bisa, kenapa tidak? Bisa nggak? Bisa. Hakala. Barakallahu. Ya ada sisi dakwahnya juga. Jangan takut didengar pelanggan, itu semuanya rizq minallah. Barakallahu fikum. Nah ini bagaimana jika sebagai orang tua justru bertanya kepada anak cara menggunakan HP? Sebab anak-anak malah lebih pintar, padahal orang tua juga gak ngajari dan gak memfasilitasi. Nah itu pentingnya perhatian kepada anak-anak. Ini sekarang semua zaman serba gampang. Gak dikasih sebelahnya punya. Anak-anak itu jangankan anak-anak sih, bayi. Bayi. Itu ngerti. Itu ngerti, semata-mata awalnya melihat orang tuanya, dia menghafalkan tombol-tombolnya itu, habis ini, ngerti, apalagi yang sudah gede. Nah, pentingnya satu terkait dengan A dikontrol, terkait dengan pergaulan dia juga dikontrol. Itu kan babnya bab tarbiyatul aulad ini. Lebih luas pembahasannya, ikhwan. Diawasi. Barakallahu fikum. Diawasi. Ketika dia punya skill, tahu-tahu dia punya skill kayak gitu ya, ikhwan ya. Wih. Kok pintar kan, Le? Dari mana, Le? dari teman dikasih warning. Nanti dipakai untuk perkara yang maslahat. Jangan dipakai untuk yang aneh-aneh ya. Dikasih tahu gitu. Jangan mengatakan haram. Skill haram itu. Jangan, perkara mubah, tapi diarahkan, diarahkan. Nanti kamu pakai untuk perkara yang mubah. Insyaallah ya. Nanti kalau kamu sudah besar mungkin nabinya perlu, nanti abi enggak usah jauh-jauh manggil petugas gini-gini, nanti urusan sama abi bisnis kamu yang bagian megang gini-gininya. Zen, zen. Tapi nanti, sekarang belajar dulu. Suruh belajar. Nanti kalau kamu sudah selesai belajarnya sama abi, nanti abi perlu apa-apa kamu yang urus masalah itu. Cari di sini buku masalah ini terkait dengan ilmiah. Kalau anaknya ustaz, ilmiah. Nanti kamu nyari-nyari. Karena ya sama kenyataan juga begitu. Ustaznya gaptek-gaptek, tapi itunya canggih-canggih. Maka diarahkan. Jangan di-cut, diarahkan. Jangan dipakai untuk perkara yang enggak. Diingatkan ya, supaya dia paham bagaimana aturan mainnya barakallahu fikum dan dimanfaatkan nanti untuk orang tua untuk kemaslahatan umum mubah atau syar'i barakallahu fikum. Ya memang kaitannya dengan tarbiyah anak ikhwanullah musta'an. Bolehkah seorang penuntut ilmu yang masih belajar di sebuah ma'had memiliki dan menggunakan media sosial ketika pulang ke rumah? Ini jawabannya dengan keterangan di atas. Ketika terpenuhi semua aturan-aturan tadi, hasil akhirnya kan digunakan untuk perkara kebaikan. Kan begitu. Habis. Tapi kalau kemudian khawatir nanti awalnya untuk perkara kebaikan, penasaran, mulai nggak sedikit, jangan. Langsung cut. Langsung cut. Diperhatikan keselamatan akidah, keselamatan prinsip, keselamatan manhaj, keselamatan akhlak dan yang lain dalam perkara seperti ini. Yang sudah belajar, sudah di pesantren harus lebih memahami yang seperti ini. Mestinya bisa mengkondisikan rumahnya lebih islami, menyampaikan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada uminya, segala macamnya terkait dengan bab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nek rincian medsosnya tanyakan sama ahlinya ya. Saya termasuk yang gaptek. Jadi ada ini opo ini. Enggak ngerti saya kan. Saya tahunya cuma WA, tok wis, enggak ada lagi yang lain. Telegram saya enggak punya, apalagi yang lainnya. Saya punya WA. Tok, selebihnya saya enggak ngerti. Tanyakan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Jadi terkait dengan kaidah-kaidah umum itu disampaikan. Allahul musta'an. Apakah boleh seorang suami melarang istrinya menggunakan media sosial karena khawatir tersibukan dengan medsos dan melalaikannya dari tugas sebagai istri? Kalau ini kekhawatirannya, jadi katakan dugaan yang sangat kuat akan terjadi, boleh. Itu haknya suami. Itu termasuk dalam bentuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi jangan praduga loh ya. Betul. Pernah kok sekali pinjam punya suaminya, dipakai yang macam-macam. Sekali sudah cukup. Tidak ada lagi yang terulang kedua kalinya bagi kamu. Kamu gak cocok pakai kayak gini-gini. Dah sibuk ngurusi rumah tangga, sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi saya. Gitu ya. Kalau betul secara dugaan kuatnya, indikasi yang sangat kuat ke arah sana, jangan dikasih. Dan suami punya hak untuk itu. Itu pentingnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Rijalu qawmun saya kan harus seperti itu. Sekarang ini kan kadang terkalahkan atas nama cinta istri. Karena cinta sama istri semua permintaan dipenuhi. Mas, sekarang ini kan bukan zaman jahabe jadul. Terus piye? Ya dikasih ya, yang lebih-lebih. Ya ya gitu. Kadang kasih merengut. Kalah dengan merengutnya dia. Allah musta'an. Kasih lagi. Mas, ada yang terbaru, ganti lagi. Mas, ada yang itu, ganti lagi. Mas, ada yang itu, ganti lagi. Antum ini laki-laki harus menjadi qawwam ala nisa. Mereka harus diarahkan, harus dikasih bimbingan dan dijaga dari api neraka. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Ya Allah. Nah, ini bagaimana hukumnya apabila kita ikut dalam grup WA umum muslim dan non muslim? Bagaimana menyikapinya apabila ada postingan mereka yang menyelisih konten hadis? Bukan masalah menyikapinya. Lah ngapain kamu masuk ke situ gitu loh. Sudah ngerti ini umum semua muslimin ya, bahkan non muslim juga iya, semuanya menyatakan syubhatnya. Kamu sok ya, masyaallah ngerti gitu loh. Nah, ngapain kamu di situ? Kamu yang keluar, jangan ikut-ikutan. Bagaimana cara menyikapinya? Terangkan satu, asal lagi Ustaz. Ya bakal henti-henti, enggak bakal habis sumber syubhat. Atau tinggalkan, keluar daripada yang seperti itu. Masih banyak ikhwan salafiyin bikin grup-grup yang berfaedah, faedah duniawiyah atau faedah diniyah ukhrawiyah. Itu pun dengan aturan-aturan grup itu harus ada. Tidak lebih zen lagi ada pengampu dan pembimbingnya. Apa hukumnya ikhwah menasihati atau mendakwahi akhwat via apa ini PM, DM, chatting, apa PM? Kak PM, strip DM, strip chatting, apa PM itu? Capri, oh bukan, kalau DM apa? Al-muhim lah gitu ya. Nah ini luar biasa bahasanya, menasihati, mendakwahi. Insyaallah luar biasa. Ayo. Seolah-olah di dunia ini madu'unya cuma itu. Kayak ada lagi madu'u yang lain. Terus kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Gak ada lagi yang lain yang namanya akhwat. Itu namanya tuhmah. Banyak tuduhan-tuduhan di situ. Banyak sangkaan-sangkaan buruk di situ. Ini yang dilarang dalam Islam. Dengan kaidah saddu dzari'ah, menutup jalan atau akses kepada perkara yang melanggar syariat. Jawabannya jangan, tidak boleh, tidak boleh. Barakallahu. Terus gimana caranya dapat nomornya gitu loh? Kayak gitu ya? Kok ngerti itu akhwat? Karena pasti ada yang gak beres, ada mukodima yang gak beres. Ini sudah mengerikan. Awas, harus meninggalkan berbagai macam fitnah seperti ini. Apalagi terkait dengan fitnah lain jenis, mengerikan, mengerikan. Lihat ini, dalam kurung karena banyak terjadi kasus sampai perzinaan diawali dari chatting. Tidak tahu jawabannya. Ya sudah, jangan ya. Dan mesti gitu kalau alasannya nasihati Ustaz, mendakwai Ustaz gitu. Ah, tapi masya Allah serge banget. Ah, barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Bagaimana hukum wanita atau istri bekerja sebagai pedagang online? Mereka ada di rumah-rumah, namun jari-jemari mereka menjelajah kemana-mana ke dunia maya, keluyuran ke dunia maya. Allahumma musta'an, bagaimana supaya sikap seorang suami dalam hal ini? Pertanyaannya, kok bisa sampai jadi pedagang? Ini soal penting. Bukankah nafkah itu tugasnya suami? Kata Ikhwan, kok diam? Ya apa enggak? Nafkah keluarga itu tanggung jawabnya laki-laki sebagai seorang suami. Anda itu dikatakan sebagai qawwamuna 'alan nisa karena ini diantaranya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dua alasan. Yang pertama, fadilah laki-laki secara umum daripada perempuan. Yang kedua, karena nafkah yang mereka berikan. Paham ya? Dicurigai ini, loh, kenapa? Kok tahu-tahu di bawahnya, bagaimana sikap seorang suami? Loh, ya apa sih? Telat. Mundur. Tarik dulu. Gitu. Kenapa kok sampai jadi pedagang? Kamu tuh kemana? Sebagai suami, mana kamu tanggung jawabnya? Mestinya kamu yang mencari maisha yang halal dengan cara-cara yang halal. Kamu yang mencukupi kebutuhan mereka semua. Kan begitu? Kok sampai lari ke sini? Yang L Anda kalau kita Ikhwan, mohon maaf. Sebelum nyalakan yang istri, nyalakan antum dulu. Nah gitu ya. Kemana ini? Barakallahu'alaikum. Hukum asalnya wanita, barakallahu'alaikum, itu ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi rumah suami. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita, istri itu ra'iyah, penanggung jawab fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Dan ditanya akan hal tersebut. Dalam syarahnya anda perhatikan, ra'iyatun fi baiti zawjiha terkait dengan tadbirul aulad, tadbirul buyut wa khidmatu zawj. Ngurusi anak, ngurusi rumah, pekerjaan rumah tangga, dan mengkhidmat suami. Itu tugasnya seorang wanita. Wanita itu tidak ada sedikit pun dikasih tanggung jawab mencari nafkah. Dan tidak boleh pada hukum asalnya. Suami tanggung jawab ya. Kalau suaminya sudah mencukupi, alhamdulillah, masya Allah, disyukuri. Perempuan fokus dengan tugasnya. Tidak usah mikiri yang namanya itu semuanya. Walaupun dibilang jen, tidak mikiri. Fokus kepada rumah tangga. Baru ada pembahasan ketika suaminya itu tidak punya kemampuan, tidak mampu untuk menafkahi dia, atau secara usaha dia tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Maka istri bisa membantu. Itu pun dengan banyak ketentuan. Yang pertama, izin sang suami. Suami mengizinkan dia ikut serta dalam mencari maisha. Yang kedua, tidak boleh melalaikan dia dari hak-hak suaminya. Tiga, tidak boleh melalaikan dari hak-hak anak-anaknya. Yang ketiga, yang keempat, di kalangan wanita saja. Bainahum, bainahunna. Tidak boleh ada ikhtilat, baik ikhtilat nyata atau ikhtilat maya. Sekarang harus banyak bahasa begitunya, maya-maya gitu ya banyak. Ada ikhtilat nyata atau ikhtilat maya. Harus aman dari fitnah. Dan yang lain-lain, panjang persyaratannya ikhwan. Nah ini pedagang online kelayapan. Bayangkan. Artinya dari bahasa ini kan dia tidak ada batas gitu loh. Semuanya dijelajahi sama dia. Wah, akhirnya ke semua konsumen yang ada seluruh dunia, yang laki, yang perempuan, yang soleh, yang fasih, semuanya. Allah musta'an. Maha kata. Nah demikian ya kan dalam seperti ini. Tunjukkan laki-laki yang bertanggung jawab, berani menikahi anak orang, berani bertanggung jawab ngurusi mereka, berani ta'adud juga demikian. Ya, kita lagi. Allahu ta'ala alamin shawab. Laki-laki yang baik itu laki-laki yang tidak membiarkan istrinya berjibaku dalam dunia bisnis. Selagi dia punya kemampuan ya, punya kemampuan, dia akan betul-betul tanggung jawab memberikan yang terbaik untuk istrinya dalam perkara nafkah. Dia sibuk ngurusi anakmu. Ya anakmu diurus, rumah semua diurus. Oke, saya juga diurus. Gitu ya. Saya juga diurus. Barakallahu fikum. Sehingga pertanyaan akhir, bagaimana suami menyikapi tak cocok? Tapi kita terlanjur, sampaikan baik-baik kepada nyonya, sudah berhentilah jadi pedagang online. Cukup suami yang akan mengurusi masalah ini. Insyaallah saya kasih yang terbaik. Begitu. Ya, kalaupun apa namanya, memang kondisinya enggak mampu, ya sudah dikasih aturan tadi itu. Ada aturan main, jangan sampai kebablasan seperti tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang 5 menit. Ya sudah. Jam 7.4 insyaallah ta'ala. Bolehkah menyindir dengan niat memberi nasihat lewat media sosial dengan kata-kata hikmah? Ya, bukan nyindir ya, ngasih arahan. Tapi mungkin dengan kata-kata hikmah yang dari para ulama sunnah yang pas dengan kondisi. Mungkin. Barakallahu fikum. Misal, lagi banyak yang pengguna medsos ini yang menyebarkan berita hoax. Wah, sudah bagus bahasanya ya. Hoax. Masya Allah. Atau apa gitu. Bikin postingan. Postingan terkait dengan pentingnya tersebut. Bahaya menyebarkan berita hoax. Itu kan ada nyindirnya, tapi inginnya adalah taujihat dan nasihat. Ingat dengan kalamnya para ulama atau ayat atau hadis atau kalam ulama yang bagus bil hikmah. Naam ya. Apakah boleh mempunyai aplikasi murattal Al-Quran yang terdapat lafad-lafad Al-Quran dalam HP, dan HP itu dibawa kemana-mana, ditaruh di sembarang tempat, di lantai, tempat tidur, di lahir. Yang pertama, justru akan sangat bagus ketika HP antum dikasih aplikasi yang seperti itu, mushaf Al-Quran, kumpulan hadis dan segala macamnya. Itu untuk faedah ilmiah. Hanya saja itu tidak ditampilkan di layar utama, tapi di bagian mana? Di bagian file, kan gitu ya? Itu kan di dalamnya itu. Itu namanya seperti tersimpan di situ. Tidak ada masalah ketika anda membawa HP tadi sampai ke kamar mandi atau segala macam, tidak ada masalah. Yang tidak boleh ketika di tampilan utamanya itu, paham gitu? Nah, di bagian layar utamanya itu, set langsung terdapat ayat atau hadis. Ini sama dengan antum bawa mushaf terbuka, antum bawa ke kamar mandi. Adalah yajus. Tapi kalau antum simpan di bagian dalamnya, file yang di dalamnya itu, ya, sama kayak antum bawa sebuah mushaf, khawatir ditaruh di luar akan hilang atau semisalnya, antum simpan dalam sebuah tempat, dimasukkan dalam tas yang rapi, atau misalkan antum enggak punya, bawa dimasukkan ke dalam tempat yang bagus, jaket atau apa, supaya jangan nampak ketika antum buang hajat. Difahami insyaallah ya. Ini kondisinya demikian diperbolehkan. Barakallahu. Wallahu taala lam bisawab. Saya kira cukup sekian. Wal afu minkum yang lainnya belum bisa terjawab, tapi secara global insyaallah taala sudah bisa dipahami dan terjawab. Barakallahu. Wallahu alam. Saya kira cukup sekian. Kalau misalnya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضل حفظكم الله.